Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran Lamhatun Al-Firaquddalah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sebentar. Januari. Kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi berapa pecahan? 73 golongan. Dari 73 ini yang benar berapa? Anta Zubair. Yang benar berapa? Nomor 1. Baik. Ciri-cirinya bagaimana yang benar itu? Rafi. Mabuk yang benar gimana ciri-cirinya? Ya, sebagaimana pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, beberapa waktu, beberapa tahun setelahnya, muncul apa yang dikatakan oleh beliau, muncul kelompok Khawarij, muncul lagi kelompok Syiah, muncul lagi kelompok Qadariyah. Kenapa mereka kok bisa bentuk sempalan-sempalan begitu itu? Nah, kenapa kok mereka asal nyempal? Nah, Hamzah. Ya, karena munculnya bid'ah-bid'ah pada mereka, perkara yang baru dalam masalah agama yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan semua orang gak akan mau diajak seperti pemikiran yang bid'ah. Ini pemikiran baru, yang asli tetap gak mau, ya. Muncul lagi yang baru lagi, ya sudah, akhirnya terbentuk kelompok-kelompok yang banyak. Dan yang terakhir kita baca yaitu kelompok Asy'ariyah, penisbatan kepada Asy'ariyah ini kepada siapa? Al-Hasan Al-Basri. Saya ulang, kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau sendiri sudah tarajuk dan bertobat. Beliau sebelumnya ikut Mu'tazilah, kemudian mengumumkan di masjid bahwa dirinya telah mencabut pemahaman itu sebagaimana melepasnya baju beliau. Kemudian pindah lagi ke madhab Qullabiyah yang meyakini masalah asma dan sifat cuman 7 sifat saja. Kemudian beliau juga tarajuk lagi. Terakhir beliau pindah kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah itu istiwa di atas arasy, meyakini Allah memiliki tangan, meyakini Allah memiliki wajah. Beliau sudah kembali kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau ada orang-orang sekarang menisbatkan saya mengikuti yaitu madhab Asy'ariyah, ini keliru, penisbatan yang keliru. Amma ba'da an raja'a ila madhhabi al-sunnati wal jama'ah fa nisbatu hadha al-madhhabi ilahi dhulmun. Adapun setelah beliau Abul Hasan Al-Asy'ari kembali kepada madhab Ahlus Sunnati wal Jama'ah, penisbatan madhab ini kepada beliau, madhab Asy'ariyah dinisbatkan kepada beliau, ini merupakan kedzaliman. Tidak boleh kita mengatakan ini Asy'ariyah padahal beliau sudah lepas dari itu. Tapi sampai sekarang terus demikian, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Padahal beliau sendiri enggak seperti itu. Beliau kembali kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasawabu ayyuqal madhabu al-kullabiyah. Orang-orang Asy'ari itu mestinya enggak menyebut, enggak usah menyebut Asy'ari, tapi sebutlah kullabiyah, begitu mestinya. La madhaba Abi Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan bukan menisbatkan kepada madhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, li'annahu taba min hadha, karena beliau sudah bertobat. Wa sannafa fi dzalika, dan beliau mengarang dalam hal ini, kembalinya ini dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli Diyanah wa saraha bi ruju'ihi, beliau terang-terangan terujuk, wa tamassukihi bima kana 'alaihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau berpegang dengan apa yang dipegangi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, terlebih khusus madhabnya Imam Ahmad dalam masalah akidah. Wa in kanat 'indahu ba'dul mukhalafat, meskipun beliau masih ada sisi yang salah pada Abu Hasan Asy'ari, beliau sudah bertobat secara umum kembali kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mislu qawlihi fil kalam, sisi penyimpangannya, contohnya masalah apa? Kalamullah. Innahul ma'na an-nafsi al-qa'imun bidzatihi, bahwa kalamullah itu kalam dalam jiwanya. Qa'im bidzatihi, itu pemahamannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah berbicara, dan terus nanti sampai hari kiamat terus berbicara. Jadi ada suaranya, ada huruf-hurufnya, tidak seperti pemahamannya Abu Hasan Asy'ari. Ada yang sisi yang salah, bahwa kalam itu sudah di dalam jiwa. Enggak ngomong sudah, itu ada kalam. Seperti itu saja. Lihat terus bagaimana dengan Qur'annya. Quran ini apanya Allah? Ini kalamullah, ucapan-ucapan Allah atau bagaimana? Kata Abu Hasan, Quran itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah. Al-Quran itu adalah ungkapan. Jadi di pada Allah itu ada kalamullah. Akhirnya ini Jibril tahu, wah Allah ini punya kalam. Maka diambillah kepada apa? Diungkapkan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril. Muhammad, Allah itu pengennya demikian. Ini bahasanya itu, Quran itu bahasanya Jibril, bukan bahasanya Allah. Ini hikayah saja. Itu betul kalam Allah, tapi ini hikayah. Allah punya kalam di zatnya, kemudian diungkapkan, disampaikan begini bentuknya. Ini sisi satu kesalahan yang ada Abu Hasan Asy'ari, bahwa Allah itu, Quran itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah la annahu kalamullah. Quran itu bukan kalamullah, tapi hikayahnya saja. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Quran kalamullah, huruf-hurufnya, kata-perkatanya semua dari Allah, bukan Jibril yang mengungkapkan. Baik, selesai madhab Asy'ariyah. Ini kelompoknya sesat. Jadi sudah banyak yang kita sebutkan. Ada Khawarij, ada Syiah, ada apa? Jahmiyah, ada Qadariyah, ada lagi kemarin Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Baik. Hadza madhhabu al-Asy'ariyah munsakun an madhhabi al-Mu'tazilah. Kelompok Asy'ariyah itu pecahan dari Mu'tazilah. Wa madhhabul Mu'tazilah munsakun an madhhabil Jahmiyah. Mu'tazilah sendiri pecahan dari Jahmiyah. Jahmiyah pecah menjadi Mu'tazilah. Mu'tazilah pecah lagi menjadi Asy'ariyah. Summa tafarra'at madzahibu katsirah, kemudian berpecah-pecah menjadi madhab yang banyak. Kulluha asluha madhabu al-Jahmiyah, pokok pondasinya kelompok Jahmiyah ini. Dari Jahmiyah pecah Mu'tazilah, Mu'tazilah pecah lagi Asy'ariyah, pokok sumbernya Jahmiyah. Hadhi takriban usul firaq ala tertib, ini kira-kira pokok-pokok ini pecahan-pecahan setelah urutan Qadariyah. Ini yang pertama. Suma Syiah yang kedua, Suma Al-Khawarij, Suma Al-Jahmiyah. Hadhi usul firak, ini pondasi atau asasnya kelompok-kelompok itu. Dari kelompok ini akhirnya pecah-pecah-pecah. Ya. Khawarij di masa Nabi, ya, sudah ada. Nah, sekarang muncul lagi kelompok Khawarij, ya, termasuk ISIS, termasuk apa? Pecahan lagi Khawarij. Nanti ada muncul lagi apa lagi Khawarij. Syiah ya demikian, pecah-pecah. Ya, yang sekarang ini di Yaman itu Syiah Rafidah. Ya, di Yaman sekarang ini banyak ikhwan beritahu perang. Kemarin Syiah ini siapa kakak-kakak ini? Apa ini tuh? Dibuang itu. Baik. Syiah kemarin tahun yang lalu menyerang Damat. Setelah berhasil ya menyerang Damat, sebenarnya saya enggak pengen pergi dari situ ya, karena presiden meminta saya pergi dari sana, akhirnya pergi. Padahal peperangan itu banyak kemenangan-kemenangan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah banyak yang mati meskipun menggunakan tank-tank, menggunakan rudal, menggunakan apa peluru anti pesawat dan lain sebagainya. Kemudian setelah Ahlussunnah wal Jamaah pergi dari Damat, ya mereka senang gembira. Bukan diam selesai di Sodah saja, sekarang maju lagi. Nah sekarang ini ke ibu kota Yaman, yaitu Sana'a. Kemarin ya perang, sampai sekarang mungkin masih perang, tembak-tembakan di sana. Dan sudah berhasil menguasai beberapa kementerian di Yaman. Mereka sudah pesta, padahal belum jatuh Sana'a. Mereka sudah pesta, gembira bahwasanya Sana'a sudah jatuh di tangan Syiah. Sebentar lagi Yaman secara total menjadi Syiah. Ya, demikian. Adapun pondok Makbar ya dikepung sudah menyerah dahulu. Ya, kalau Damat dikepung, pertahanan kepung tidak akan pergi. Sampai dikepung sebulan ya sudah tidak ada makan, tidak ada apa dikepung, masih bertahan akhirnya diserang. Yang terakhir juga begitu dikepung, saya tidak menyerah. Diserang, dilawan, begitu. Nah, itu yang Syiah, ya. Syiah berkembang di Indonesia juga terus demikian berkembang. Khawarij juga banyak di Indonesia. Ada Jahmiyah ini enggak tahu di mana ini kelompok ini, ya. Yang banyak di negeri kita ini Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Sufiyah, perkat-perkat itu banyak sekali. Wa tafarraqat ba'daha firaqun katsirah la yahsiha illallah. Dan dari kelompok-kelompok ini, empat pondasi perpecahan ini akhirnya menjadi banyak kelompok yang tidak bisa dihitung kecuali Allah SWT. Banyaknya kelompok-kelompok di kaum muslimin. Wa nusifat wa sunnifat fi hadza kutubun, dalam masalah ini dikarang kitab-kitab yang menjelaskan kelompok-kelompok di kaum muslimin ini. Di antara kitab itu kitab Al-Firaq Bainal Firaq. Al-Farqu, saya ulang. Kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Baghdadi. Kitab Al-Milal Wan Nihal karya Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrustani. Yang ketiga kitab Al-Fisal Fil Milal Wan Nihal karya Ibn Hazm. Kitab Maqalat Al-Islamiyyin Wal Ikhtilaf Al-Musallin li Abi Hasan Asy'ari. Kullu hadhil kutub fi bayan firaq. Semua kitab ini menjelaskan kelompok-kelompok ini. Wa tanawwu'iha, macam-macamnya, wa tidadiha, berbulan-bulannya, wa ikhtilafiha, bagaimana perpecahannya, isi perbedaan-perbedaannya, wa tatawwuratiha, dan perkembangannya, terus perkembangannya ke arah mana. dan masing-masing kelompok pengen mengembangkan, ya, mengembangkan pemikiran-pemikirannya, gencar seperti akhwal muslimin itu rajin ke SMA-SMA menyebarkan apa pemikirannya. Anak yang baru-baru mungkin lugu-lugu enggak tahu, mungkin dari kampung atau mungkin dari kuliah, anak-anak kuliah yang masih lugu-lugu enggak tahu apa-apa, enggak tahu kanan kiri, tahunya agama Islam dimasuki, akhirnya ikut mereka. Ya kaum muslimin begitu ya. Syiah juga begitu mendatangi seperti itu orang-orang yang untuk sasaran makanan mereka. Kalau kalian enggak tahu akan dimakan juga oleh mereka. Maka perlu sebelum kalian dimakan belajar ini. Ketika dimakan udah tahu ya. Wala tazalu ila asrina hadza tatawur wa tazid wa yansha anha madzahib ukhra. Dan terus-menerus sampai hari kita ini kelompok-kelompok itu bukan macet tapi terus tatawur, berkembang, bertambah dan memunculkan dengan kelompok itu bentuk yang baru lagi. Ya seperti Khawarij. Dulunya belum ada ISIS. Ini sudah Khawarij, muncul lagi kelompok lagi. Enggak tahu nanti muncul apa lagi, ya. Indonesia juga ada Khawarij Hasmi itu yang mengatakan apa namanya? Termasuk aku Salafi, tapi itu gerakan Khawarij juga. Ya, ini muncul lagi, apalagi banyak muncul. Tapi kita lihat apa pondasi mereka ini. Kalau pondasinya itu sama-sama bagaimanakah? Enggak cocok dengan pemimpin kaum muslimin, harus kita gulingkan, harus kita ini, harus kita itu, sama. Berarti kalau seperti ini sepemikiran dengan Khawarij. Karena Khawarij itu menentang apa? Pemerintah kaum muslimin. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah selama itu masih muslim, kita tidak belum berontak, kita masih mentaatinya. Kecuali kalau sudah kafir, kafir yang jelas itu baru diperbolehkan. Kalau masih muslim kita tetap mentaatinya. Kalau bermaksiat kita nasihati, kita ingatkan. Bukan kita redoi korupsi, ya sudah enggak apa-apa korupsi saja, enggak begitu. Ya diingatkan, ini korupsi. Ini kemaksiatan harus segera diapa? Ditangani. Demikian. Dari kelompok tadi sudah mereka pecah, bentuk memunculkan pecah lagi. Wa tansaqu anha afkarun jadidah, memunculkan pemikiran baru lagi. Mumbasikatun an asl fikrah. Dari yang sesat ini, dari ini muncul lagi pemahaman baru lagi, muncul lagi, anak muncul lagi, bercabang-cabang sampai banyak cabang. Walam yabqa al-haqqi ila ahlus sunnati wal jamaah, dan tidak ada yang tersisa di atas al-haq kecuali cuman ahlus sunnah wal jamaah saja. Jadi kalian ini tahu enggak? Sekarang ini kalian tuh mengikuti dari kelompok-kelompok ini, ikuti kelompok yang mana, Ibrahim? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian ini bukan orang Khawarij, kalian bukan orang Syiah, kalian bukan orang Rafidah, baik. Tapi kalian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita berupaya untuk menempuh jejak-jejak para pendahulu. Kalau kalian kenapa di sini kok pakai jubah? Bagaimana jawabannya Hasan? Mengikuti sunnah, ya. Kenapa di sini kok pakai kalasuah, pakai imamah? Ini pelasan. Apa jawabannya? Mengikuti sunnah. Kenapa celana kalian di atas mata kaki? Kenapa sarung kalian di atas kaki? Jawabannya apa ini? Tuba. Ya, mengikuti sunnah. Jadi kita ini berusaha karena ahlus sunnah berupaya untuk mengikuti sunnah. Yang kalian enggak mau. Ya, kalau enggak mau kalian bukan ahlus sunnah. Ini tempatnya ahlus sunnah. Kalian keliru masuk di sini. Ya, kalau kalian seperti orang umum, pondok umum itu namanya, bukan pondok ahlus sunnah. Ya, pondok umum. Kalau kalian pengen selamat, pengen benar, ya inilah ahlus sunnah wal jamaah. Kita berupaya menempuh jejak mereka. Kata Nabi, yang selamat itu yang mereka seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Dan tidak ada yang berada di atas al-haq kecuali ahlus sunnah wal jamaah saja. Fi kulli zamanin wa makan, al-haq di setiap zaman, di tempat manapun mereka di atas al-haq, ila ang takuma sa'ah, sampai nanti terjadi hari kiamat, sampai mendekat hari kiamat, sampai munculnya Imam Mahdi nanti, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kakak lagi ini, siapa ini? Dibuang aja itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada dari umatku ini satu kelompok yang menampakkan al-haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Yang tidak bermadarat kepada mereka al-sunnah ini, orang yang merendahkannya sampai nanti datang urusan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Baik. Insyaallah kita sampai di sini. Dan selanjutnya sisi perbedaan Ahlussunnah sedikit nomor perbedaan Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang ada itu. Ya. Yeah, definitely.